Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a. Allahumma aftah lana hikmatak wansur 'alaina rahmatak. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik. Kama nawwata al-ardha bi nuri syamsik. Ahbadan ahbada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna 'ala dzikri wa syukri wa husni ibadati. Wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini ya Allah. Karuniakan kepada kami ilmu, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang membuat kami semakin patuh padamu, ilmu yang membuat kami semakin pasrah padamu. Lindungi pertemuan ini dari niat yang salah. Lindungi pertemuan ini dari ilmu yang salah. Lindungi pertemuan ini dari amal yang salah. Ya Allah, ridhoilah majlis ini. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samii'ul 'aliim. Wa tub 'alaina, innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, bagaimana mungkin kita akan dapat ilmu kalau Allah tidak memberikannya? Bagaimana mungkin kita bisa memahami kalau Allah tidak memahamkan? Bagaimana mungkin kita bisa mengamalkan kalau Allah tidak memberikan hidayah, taufik? Karena semua kebaikan hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala maha dekat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu. Ilmunya, kekuasaannya, pengetahuannya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Apakah Allah menyaksikan pertemuan ini, hadirin? Adakah sesuatu yang tersembunyi dari Allah? Apakah Allah tahu siapa diri kita yang sesungguhnya? Apakah Allah menyaksikan setiap maksiat yang kita lakukan? Apakah Allah tahu setiap aib yang kita sembunyikan? Alhamdulillah. Kalau kita meyakini itu, kita jadi yakin bahwa pujian orang tidak ada yang cocok dengan keadaan kita yang sesungguhnya. Kita yakin bahwa kita dihargai hanya karena Allah yang masih menutup-nutupi. Orang yang terdekat dengan kita pun tidak tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Tapi Allah tahu. Allah tutup-tutupi. Allah tahu amal kita jarang ikhlas. Allah juga tahu sholat kita jarang khusyuk. Allah tahu sedekah kita sangat sedikit. Yang banyak adalah dosa, aib. Tapi Allah maha pengasih, maha penyayang. Sehingga kita masih dibimbing untuk bisa berkumpul. Dan dibimbing untuk bisa bertobat memperbaiki diri. Masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hadirin, permohonan maaf dari Ustadz Ahmad Heriawan. Beliau ada tugas mendadak. Sesudah 2 bulan beliau mempersiapkan diri untuk pertemuan bersama kita kali ini. Beliau harus mendampingi presiden yang saya dengar. Ya, semoga jadi amal soleh. Semoga niat hadir jadi kebaikan. Semoga mendampingi presiden juga jadi dakwah, sehingga jadi kebaikan. Apa kabar? Sekiranya kita sedang tidak punya uang, tidak punya harta, jangan tampakkan kefakiran sehingga orang menganggap kita orang hidup berkecukupan. Yang kedua, sekiranya kita sedang marah, jangan tampakkan sehingga kita benar-benar menutupi kejengkelan kemarahan kita menjadi sebuah kesabaran. Dan yang ketiga, kalau kita sedang diberikan ujian penderitaan, jangan tampakkan sehingga orang menganggap kita tidak dalam kesusahan. Tidak nampakkan, tapi dikatakan, jadi sama saja hadir. Saya mohon maaf sedang diberi nikmat sakit, ya. Ini kalau sewaktu-waktu mungkin sedang ceramah ini kelihatan ada sesuatu, ya. Mudah-mudahan ladang pahala doa bagi saudara-saudara. Hadirin sekalian, jadi setiap di antara kita punya kewajiban. Kewajiban yang paling utama adalah wajib memperbaiki diri. Kita punya kewajiban dakwah, tapi dakwah itu tidak akan efektif kecuali diawali dengan memperbaiki diri sendiri. Sepakat? Ingin Indonesia jadi lebih baik? Begini ya, mumpung pertanyaannya mudah, tolong dijawab. Apakah ingin negeri kita menjadi lebih baik? Harus diawali dari mana? 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai dari saat ini. Kebaikan apapun yang kita inginkan ada di negeri ini, harus kita usahakan ada pada diri kita. Kalau negeri ini terlalu besar bagi kita, maka mungkin kita ingin punya keluarga yang baik. Benar? Harus mulai dari mana kalau ingin keluarganya baik? Dari istri atau dari suami? Dari diri sendiri, hadirin. Ya, saya sedang tidak boleh jengkel. Ikhwan, ingin punya istri yang soleha? Dari mulai dari mana nyarinya? Bagus. Akhwat, ingin punya suami yang ganteng? Mulai dari mana? Salah pertanyaannya, mulai dari diri sendiri. Mulai dari perbaiki diri sendiri. Jadi hadirin, Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengilhamkan pada diri kita fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Jadi Allah sudah memberikan software kepada kita, diilhamkan berbuat keburukan, ketakwaan ada di sini. Walaupun orang berbuat jelek, sebetulnya pada dirinya ada potensi baiknya. Pernah dilihat di sebuah penjara, waktu nengok ke sana, seorang tahanan yang di kamarnya ada boneka. 2. Ini tahanan ini badannya besar, gagah. Saya tanya, ini boneka apa? Ini adalah kalau saya ingat kepada anak-anak saya. Apa yang dicita-citakan untuk anak-anak? Saya tidak mau anak-anak menjadi penjahat seperti saya. Ada kebaikan, ada keburukan. Ketika berbuat buruk, maka potensi baiknya yang tertekan. Nah, kita berusaha keras mengembangkan potensi baik kita, sehingga yang buruknya bisa kita tekan. Ini sebetulnya hadirin juga malas datang ke sini, ada malasnya. Tapi bisa dikalahkan rasa malas itu, sehingga datang ke sini. Benar? Nafsu tidak menyukai kita berbuat kebaikan. Contoh nanti sedekah ya. Kalau ada uang 120 ribu, kira-kira mana yang dimasukkan? 20 ya. Kalau jadi tambah 125 ribu, yang mana yang dimasukkan? 5. Masya Allah, jujur semuanya. Kalau punya uang 126 ribu, nah saudara sudah mengetahui tekniknya ya. Di sana ada dua bisikan, benar? Yang 20 atau yang 100? Yang 5 atau 20 atau 100? Nah, kalau kita makin pandai membaca nafsu kita, nah insya Allah kita akan semakin bisa memilih ini nih, yang tidak disukai oleh Allah tapi disukai nafsu, ini disukai nafsu tapi Allah tidak suka. Contoh tahajud, Allah suka tidak? Nafsu suka tidak? Nah, ketika bangun itu pasti di sana ada tenang. Jam 4 kurang 5. 5 menit lagi saja. Dan ketika bangun sudah selesai qomat. Begitulah selalu ada bisikan-bisikan. Nah, orang yang paling terampil memahami, memilih, itulah sebetulnya yang akan bisa menjadi contoh. Baik sahabat-sahabat sekalian, kajian kali ini sederhana sekali. Ingat teori kalau di depan ada ular dengan kue, di depan ini ada ular berbahaya, tidak terlihat. Di sini ada makanan yang sangat kita suka. Mana yang terpenting informasi, tentang ular atau tentang makanan? Jawab. Kenapa? Membahayakan. Jadi yang terpenting bagi kita ternyata informasi yang membahayakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Ternyata visi misi keluarga juga yang paling penting, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Cocok. Siapa yang paling membahayakan kita? Kesalahan orang lain atau kesalahan diri sendiri? Mumpung sederhana pertanyaannya, mungkin kalau dijawab pahalanya agak besar karena membahagiakan yang nanya. Mana yang paling membahayakan hidup kita? Dosa orang lain, dosa diri sendiri? Kesalahan orang lain, kesalahan diri sendiri? Kenapa kita lebih banyak memikirkan kesalahan tetangga, kesalahan teman, kesalahan orang lain? Bukan tidak boleh, tetapi yang paling berbahaya bagi kita bukan keburukan orang lain, melainkan keburukan diri sendiri. Ibu, Bu, mana yang paling membahayakan ibu sebagai seorang istri? Keburukan sikap suami atau keburukan diri sendiri? Kenapa ibu lebih banyak memikirkan dan menyelidiki keburukan suami? Hadirin, berikut ini beberapa teknik cara agar kita bisa mengetahui diri kita sendiri. Mengapa demikian? Karena yang membahayakan hidup kita adalah dosa kita. Musibah besar bagi kita adalah kalau kita tidak berhasil untuk jujur melihat siapa diri sendiri. La yadkhulul jannah, sabda Rasulullah, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, yang di dalam hatinya ada takabur walau sebesar dzarrah. Kecil saja sombong, takabur, itu tidak masuk surga. Apa ciri orang sombong? batarul haq wa gamtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Orang yang sombong, dia tidak akan pernah mau dirinya mengakui salah, karena dirinya lah kebenaran. Makanya tidak akan selamat. Orang-orang yang tidak pernah mau mengakui, melihat kekurangan diri, ini termasuk orang yang sombong, karena merasa dirinya sudah benar. Musibah yang kedua, sudah tahu salah, tapi dia tidak memperbaikinya. Ada yang tidak mau tahu dirinya salah, ada yang sudah tahu tidak mau diperbaiki. Ini merupakan bencana. Kepada seluruh lelaki yang mau jadi lelaki soleh, kita harus mati-matian memperbaiki diri. Mengapa? Karena kalau kita berkeluarga, kita jadi kepala keluarga. Kalau istri salah, dia harus nanggung. Tapi kalau jadi suami, istri salah, kita juga jadi harus nanggung, karena kita kepala keluarga. Apalagi yang lebih dari satu, tanggungannya lebih berat. Sudah, jangan memikirkan keadaan saya, dan pikir masing-masing. Jadi kita harus siap dengan memperbaiki diri. Sepakat? Nah, satu teknik yang pertama yang harus kita lakukan kalau kita ingin mengubah negeri kita, mengubah lingkungan kita, mengubah keluarga kita, ubahlah diri kita. Dengan harapan Allah ridho, sehingga kita jadi jalan perubahan bagi orang lain. Yang pertama, perbanyaklah tafakuri diri. Harus punya waktu, wajib punya waktu untuk menyendiri. Menyendiri untuk apa? Untuk jujur melihat diri. Karena selama ini kita bersembunyi di balik topeng, sorban, harta, gelar, pangkat, jabatan, itulah tempat kita bersembunyi. Orang menghormati kita kan menghormati topeng kita. Jangan sampai hidup kita hanya bersembunyi di balik bungkus harta, gelar, pangkat, jabatan, penampilan, pujian, turunan, popularitas. Bukan itu diri kita. Saudara punya motor bagus, bukan itu diri kita. Motor cuma kaleng, besi, plastik. Punya rumah bagus, cuma tembok, pasir, kaca. Punya gelar, hanya tulisan. Diam, bisa ba'da itikaf, maaf, ba'da tahajud, bisa ba'da subuh, ba'da duhur, luangkan waktu dan fokus melihat keburukan-keburukan diriku. Musyrikah saya, ingat Simun Taqi'u itu, masih ingat? Hei, masih ingat tidak? Dosa yang paling bahaya, Simun Taqi'u Cidun Tamat. Lupa ya? Atau saya belum ceramah itu di sini? Oh, belum. Simun Taqi'u Cidun Tamat. Ini jarang ada yang nyebut ini. Syirik, munafik, takabur, dengki, ujub, cidun, cinta dunia, tamat, takut mati. Apakah saya seorang musyrikin? Tidak. Siapa yang melekat di hati saya siang dan malam? Siapa yang mencuri pikiran dan hati saya setiap waktu? Astagfirullah ya Allah, ternyata saya lebih memikirkan uang daripada engkau. Saya lebih memikirkan gelar daripada engkau. Saya lebih memikirkan jabatan daripada engkau. Saya lebih memikirkan pujian orang, pengakuan orang daripada engkau. Saya lebih memikirkan si dia ya Allah daripada engkau. Astagfirullah. Pernahkah kita mengevaluasi siapa yang paling mencuri hati kita sehingga siang malam ingat kepada dia? Seperti perangko melekat. Itu sudah mendekati kesyirikan. Bu, bu, nanti kalau punya suami periksa. Lebih takut ke Allah, takut ke suami? Lebih berharap ke Allah atau berharap ke suami? Kalau lebih ke suami, bisa jadi ilah tuh suami. Tidak ada cerita bahagia bagi rumah tangga yang punya Tuhan lain selain Allah. Ayo, ini yang lagi jatuh cinta. Asal tahu saja yang saudara cintai belum tentu jodoh. Mungkin jodoh teman saudara. Oh, mulai tertekan. Nggak usah terlalu cinta. Ngapain? Cinta adalah bagian dari karunia. Kalau bisa mendekatkan ke Allah. Kalau punya cinta ke makhluk, menjauhkan dari Allah. Petaka namanya. Hati-hati. Bisnis biasa saja. Jangan banyak kepikiran. Rezeki mah udah beres. Berkah atau tidak. Syukur atau tidak. Sabar atau tidak. Ridho atau tidak. Itu kerjaan kita, bukan ada atau tidak. Jangan sampai setiap ingat uang lupa ke Allah yang membagikannya. Periksa. Ya Allah, doanya keluarkan. Allahumma inni a'udhu bika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Saya berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau terhadap apa yang saya tahu, dan mohon ampunanmu dari apa yang tidak saya tahu. Periksa lagi, saya munafik tidak? Kenapa beda-beda? Di depan orang baik, ngomongnya di belakang, buka HP yang ngeras-ngeras dibuka. Solehnya soleh di depan orang, tapi di belakang orang beda lagi. Saya ini munafik, ngomong pakai bohong, janji sering tidak ditepati. Astagfirullah, amanah-amanah dihianati. Tulis, sombong, munafik. Saya sombong tidak? Astagfirullah, saya petantang petenteng. Mulai periksa pikiran, Victor, pikiran kotor. Mata sering jinah mata, lihat yang tidak halal. Telinga sering mendengarkan yang sia-sia, bahkan obrolan fitnah. Mulut sering ngomong sia-sia, ghibah, fitnah, dusta. Astagfirullah. Makin banyak kita tahu tentang diri kita, sebetulnya itulah awal kebaikan dalam hidup kita. Ayo, acungkan tangan yang merasa dirinya sombong. Udah jarang ngaku, udah ciri penyakit hati mah enggak ngaku ya. Hadirin sekalian, maaf ya, itu pertanyaan yang mempersulit saudara. Acungkan tangan yang hatinya suci. Nah, ini juga rada berat, pengen ngacung tapi enggak ada yang percaya. Miliki waktu, hadirin, tulis. Saya pemarah, saya banyak omong, saya pelit, saya suka curi-curi yang tidak halal, ya, pandangan tidak halal. Terus tulis, sampai kita tahu nih, daftar penyakit diri kita, jangan pernah dilihatkan ke siapapun, ya. Karena itu jadi fitnah bagi orang lain. Kalau kita sudah tahu siapa diri kita, apa manfaatnya? Ya kita tahulah bahwa pujian orang ke kita itu tidak cocok, tidak sesuai. Orang menghargai kita hargai topeng. Dua, miliki cermin pribadi. Jadi tolong bagi yang sudah menikah, bikin komitmen, jadilah cermin bagi saya. Bagi yang belum menikah, punya sahabat, jadi serba salah nih, sahabat lawan jenis, namanya pacaran, sahabat sejenis disangka LGBT. Pokoknya punya teman di jalan Allah, bikin kesepakatan, kamu jadi cermin untuk saya. Karena cermin itu mengatakan apa adanya. Siap tidak nih? Berani punya cermin seperti itu? Berani bikin komitmen dengan istri, anak, sahabat? Karena yang lebih penting bagi kita itu adalah informasi tentang diri kita apa adanya. Saudara mau punya upil di sini. Sini misalkan. Ah, nanti jadi jelek dong saya. Masuk ya? Terus orang ketemu, oh hidungnya cemerlang, aslinya di sini. Lebih baik Kang korong, upil. Jauh lebih baik apa adanya yang membuat kita jadi bersih daripada pujian yang membuat kita tertipu. Coba kalau saudara buang angin, mana yang terbaik? Pas kentut, bau badak. Kata yang satu, harum semerbak. Coba bayangkan kalau 5 orang semuanya ngomong harum, saudara bisa jadi tidak jujur ke diri sendiri. Harum bang, anggrek. Jadi dia semangat untuk kentut di mana saja. Karena dia sudah mendustakan apa yang dia tahu hanya karena penilaian orang. Itu kan munafik begitu. Kita mengingkari apa yang kita tahu tentang diri kita hanya terkecoh oleh omongan orang yang tidak tahu tentang kita. Kalau sebuah keluarga atau pertemanan seperti ini, cepat kita menjadi tahu kekurangan. Dan jangan suka menjawab kalau kita dikoreksi. Anak-anak, bantu Bapak tahu apa yang harus Bapak perbaiki. Silakan nak, 3 saja. Pak, Bapak tadi baca Quran, ada yang salah loh Pak. Yang mana nak? Harusnya bagaimana? Ambillah Pak, saran saya Bapak, diperiksa aja sama yang tahsinnya bagus, supaya Bapak nanti kalau ngimamin makin tepat, Bapaknya juga makin pede. Alhamdulillah nak. Berkah dari Allah, Bapak sering minta petunjuk, sekarang petunjuk datang lewat kamu. Jazakallah khair nak. Kira-kira anak jadi mual, jadi sayang ke bapaknya. Sayang hadir. Bilang ke istri, Bu, ada yang harus perbaiki pada diri saya. Pak, maaf, bapaknya mudah tersinggung. Kalau bicara agak suka keras dan suka tidak mau kalah. Dan suka tidak ada kesempatan yang lain menjawab. Ibu tuh harus ngerti Bu, Papa tuh tipe Umar bin Khattab. Ya. Kira-kira istri bakal ngomong lagi tidak? Kalau kita menjawab hanya karena tidak mau disalahkan, maka jawaban kita tuh memperjelas kesalahan. Dengar saja hadirin, tidak ada ruginya. Bukankah kita minta kepada Allah 17 kali sehari minimal, ihdinas siratal mustaqim. Allah mendengar kita doa minta petunjuk. Allah Maha mengabulkan doa. Allah jawab doa kita lewat siapa saja yang Allah mau. Mungkin lewat ustaz, mungkin lewat orang tua, teman, istri, suami, anak, pembantu, supir, tukang dagang, binatang sekalipun bisa. Misalkan kita kurang olahraga, tiba-tiba di rumah kucing stretching. Pernah lihat kucing stretching? Kenapa dia stretching di depan kita? Emang kebetulan? Tidak, pasti ada maksud Allah. Oh, kita kurang stretching, makanya otot-otot tidak lancar. Berguru ke kucing, tidak apa-apa. Kenapa? Kambing tidak ada kolesterol, misal. Karena kambing makan sayuran, ya kan? Ini kurang nyambung hadirin, maaf Allah. Maksudnya, datang petunjuk bisa lewat siapa saja. Pak, maaf. Saya senang sekali lihat Bapak sholatnya rajin. Saya dengar Pak, kalau sholatnya tepat waktu lebih utama. Apalagi kalau berjamaah 27 kali lipat. Apalagi di masjid Pak. Sholat isya berjamaah pahalanya seperti setengah malam sholat terus menerus. Sholat subuh berjamaah sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Berarti kalau kita rajin berjamaah di masjid, Kalau takdirnya meninggal malam hari, mudah-mudahan kita meninggal seperti yang lagi sholat, Pak. Masya Allah. Jangan mengatakan, Pak, lelaki yang sholat di rumah terus, lelaki solehah, itu melukai hati hadirin. Sama suami juga. Ibu juga harus berani, Pak, saya minggu ini belum dapat masukan, 3 aja, Pak. 1, Bapak bahagia, Ibu rajin ke pengajian, sudah banyak perubahan, terutama perubahan seragam. Tapi kalau bisa berubah juga dengan akhlaknya, Bu. Jangan seragam robah, akhlak awet. Yang kedua, Papa senang ada peningkatan, tapi peningkatan iman yang diharapkan, bukan peningkatan cicilan. Tolonglah, Bu, diperbaiki. Ini ngejeletot hadirin. Bu, Ibu tuh keterampilan bicaranya luar biasa, tinggal ngeremnya yang belum mampu. Target aja, Bu, kurangi bicara. Kalau tiap keluarga, tiap minggu punya target perubahan dan dengan sukacita, kira-kira banyak tidak perubahan pada diri kita? Oh, banyak. Banyak, hadirin. Sayangnya ini kita belum manfaatkan. Padahal ibu-ibu rajin bercermin. Dan jujur cermin itu, kita buat sekarang banyak cermin-cermin yang bisa membuat kita mengenali apa yang kurang dan salah pada diri kita. Sepakat? Jangan suka menjawab. Jangan cari alasan. Sebaik-baik jawaban adalah PDLT. Ulangi. Apa? Perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Mau dikritik sekeras apapun, sepedas apapun, PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Yang ketiga, teknik untuk memperbaiki diri adalah datangi yang lebih baik dari kita, yang ahli. Seperti kita datang ke dokter, dokter ahli kesehatan lahir akan banyak memberitahu. Maaf hadirin, kemarin saya ada tindakan operasi bedah mulut. Dokternya profesional, diberi obat, dalam beberapa hari akan sakit, ini obat anti sakit. Ah, sakit mah tidak? Tidak. Usahakan makan nasi dulu sebelum makan obat ini. Alhamdulillah, saya disiplin makan obat, yang kurang disiplin makan nasi. Sakit, lem sesuai dengan jadwal, lupa makan. Hasilnya asam lambung meningkat. Neken ke atas, susah makan, susah minum, dehidrasi. Bingung, ini apa, kenapa saya jadi sebah begini? Perut gembung, napas susah, makanan seperti tertahan di sini. Datang ke dokter, diberitahu, ini namanya asam lambung meningkat. GER, apa namanya? GER atau apalah ya. Yang katanya ada seorang dokter terkenal wafat, syariatnya lewat sakit ini. Bisa serangan ke sini. Dengan dijelaskan makanan masuk ke sini ini, ngerti. Jadi disiplin memperbaiki diri, izin Allah cepat menjadi baik. Coba kalau tidak datang ke ahlinya, bisa makan obat-obat yang salah. Obatnya benar, caranya salah. Oleh karena itu Bapak Ibu, bergurulah terus. Carilah orang-orang yang berilmu, berakhlak baik, berhati tulus. Kita jumpa dengan beliau, akan naik kemampuan kita. Kemarin pada waktu di Mesir, bersama sahabat-sahabat, berjumpa dengan beberapa tokoh ulama di sana. Tidak banyak nasihat kata-katanya, tapi akhlaknya itu jadi nasihat. Bagaimana seorang guru begitu hormat kepada muridnya. Tidak diceritakan, guru harus hormat ke murid. Tidak. Hormat ke murid itu. Sayang, oh begini, pantas muridnya begitu sayang kepada gurunya. Mata melihat orang yang berakhlak lebih baik, jadi tahu, oh saya masih kurang sayang ke para santri. Ketemu dengan ulama besar, oh begini akhlak bertemu dengan ulama. Bagaimana ulama tersebut mempersilahkan dengan sangat sopan. Bagaimana ulama ke dapur membawa minum sendiri karena ingin memuliakan tamu dengan tangannya sendiri. Bagaimana menyiapkan makanan, kalau bisa sih makanan dikupaskan saking memuliakan tamu. Tidak cerita, kita harus memuliakan tamu. Tapi akhlaknya sudah menjadi ilmu bagi kita. Bisa dipahami sahabat-sahabat sekalian? Kalau kita bergaul dengan yang keilmuan akhlaknya, maaf ya, agak belum baik, kita jadi soleh. Yang sholatnya 3 kali, gaul dengan yang tidak pernah sholat, ustadz atau hadirin, disebutnya juga syekh, padahal dia juga minus. Beneran hadirin, maka carilah orang-orang yang lebih tinggi kualitas akhlaknya, lebih tinggi ilmunya, lebih bersih hatinya. Kita mendengar, dia melihat, itu akan membuat kita tahu apa yang harus kita perbaiki. Jauh lebih baik merasa bodoh daripada merasa pintar. Kalau merasa pintar karena kita kumpul dengan yang bodoh. Kalau kumpul dengan yang pintar, kita merasa bodoh. Saya mau berterima kasih nih kepada ustadz-ustadz. Banyak sekarang ustadz-ustadz yang oleh Allah dihadirkan di Indonesia. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, ustadz-ustadz yang lain yang semoga Allah merahmati dengan keilmuannya. Dengan keilmuannya membuat saya kerasa sekali kebodohan saya. Membuat saya merasa sekali kekurangan ilmu. Berkah. Kalau lihat yang ustadz-ustadz berilmu tinggi itu, jangan cari kekurangan dan kesalahan. Karena pasti ada. Gak ada yang sempurna. Cari kelebihannya sehingga kita bisa belajar. Doakan. Kalaupun ada kekurangan, tutup aib dan kekurangan dan doakan supaya Allah memperbaikinya. Kalau fokus kepada kekurangan, berarti kita pendengki. SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah, hadirin sekalian, ayo cari teman, cari guru, cari lingkungan yang membuat kita bisa tahu kekurangan kita dan tahu target yang harus kita raih. Sepakat? Sudah habis belum waktunya? Harus jelas, sudah atau belum? Sudah habis belum? Nah, cara nyebut belum itu ada nada ya. Nada belum, AA kan yang belum itu ya akhlak. Tolong hadirinnya yang enak. Teknik keempat, kan kita doanya sudah tadi. Yang keempat adalah manfaatkan orang-orang yang tidak menyukai kita. Karena orang-orang yang tidak menyukai kita juga bagian dari karunia Allah. Ini kita-kita aja ya, tolong jangan bilang sama orang-orang yang sebel ke kita, karena dia ada di sini juga. Jadi kalau ada orang tidak suka ke kita, mereka kan orang yang selalu memikirkan kita. Siang dan malam, kita sudah tidur, mereka masih melek memikirkan kita. Hanya kita yang ada di hatinya. Kita tidak punya waktu dan keberanian untuk melihat kekurangan diri sendiri. Lah mereka seluruh waktunya ngorek-ngorek kekurangan kita. Kesetiaan apalagi yang kau ragukan darinya? Pengorbanan apalagi yang kau ragukan? Mereka adalah aset bagi kita. Bayangkan, selalu memikirkan kita, nyari-nyari apa yang bahaya untuk kita. Simak baik-baik, jangan sakit hati. Ustadz, ngomong lo. Dalil benar, kelakuan gak benar, gak cocok lo. Tinggal dipikir, ya benar ini saya. Ngomong banyak, kelakuan. Terima kasih lo. Itu nikmat tuh dari Allah. Sebetulnya orang-orang yang tidak suka ke kita itu bagian dari karunia. Mereka kan sudah berkorban untuk kita. Harusnya kita kirim gepuk, bolu atau apalah, buah-buahan. Serius hadirin, apa ruginya? Apa ruginya? Jawab, apa ruginya? Dikritik, gak ada. Yang membuat sakit hati itu karena kesombongan kita saja. Dengar aja, baca. Kan kritik itu ada empat. Satu, kritiknya benar, caranya benar, ini paling enak. Maaf, Pak, kalau bisa suaranya diperlembut. Enak, kritiknya benar, caranya benar. Ada kritiknya benar, caranya enggak cocok. Cing balik atuh, jadi jelema deh. Dalil, kelakuan enggak. Itu isinya benar, caranya enggak benar. Ada juga isinya enggak benar, caranya benar. Maaf ya, tolong dompet saya dikembalikan. Itu menganggap maling ya. Tinggal ketahuan, ini dompet saya hanya sama warnanya. Ada juga kritiknya salah, caranya yang buruk. Ini pahala semuanya. Dengar sahabat-sahabat yang baik, jangan sia-siakan orang yang tidak menyukai kita. Mereka ladang ilmu, ladang informasi, ladang mujahadah, ladang bersyukur. Kenapa bersyukur? Syukur bukan kita yang jadi orang jahatnya. Ladang memaafkan, ladang infa billati hiya ahsan, tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Kalau tidak ada mereka, kita enggak punya sarana berlatih. Benar? Benarkah? Ini serius hadirin. Kita memerlukan orang-orang yang menjadi sarana latihan kita menjadi lebih baik. Mana yang baik untuk latihan kita? Kita berbuat baik, dia berterima kasih atau tidak? Jawab. Mana yang baik untuk melatih keikhlasan kita? Kita berbuat baik, orang itunya berterima kasih atau tidak? Untuk latihan peningkatan keikhlasan, kita memerlukan orang-orang yang tidak berterima kasih. Karena dengan begitu kita bisa ngukur. Bu, mana yang lebih baik untuk kesabaran ibu, suami menghargai atau tidak? Ini berat. Nyebut tidak menghargai dah pengen. Kalau kita berbuat baik, dia tidak berterima kasih. Ini latihan. Kita berbuat baik, kebaikan kita tidak dihargai. Latihan lagi. Kita berbuat baik, malah dia berbuat kurang baik. Makin tinggi latihan. Nanti derajat ihsan itu adalah justru orang yang terlatih oleh hal-hal yang tidak enak untuk dirinya. Makanya kalau ada orang yang bersikap kurang baik, manfaatkan sebanyak-banyaknya untuk evaluasi diri dan mujahadah diri kita. Sepakat? Teknik yang kelima, kalau kita ingin memperbaiki diri, tafakuri apa yang terjadi di lingkungan kita ini. Semua yang terjadi tidak ada yang kebetulan. Semua yang terjadi dengan izin Allah. Contoh kemarin membuka video tentang singa. Ada singa di sebuah kandang, diketuk oleh seorang ibu-ibu besinya. Lalu singa ini berbalik dan langsung menerkam ibu tersebut. Tapi terkamannya terkaman penuh kerinduan, terkaman penuh dengan kasih sayang yang luar biasa. Saudara buka nanti di YouTube ya. Singa menerkam, bukan itu. Singa berterima kasih lah gitu saja. Saya mikir ini video pasti Allah yang buat lewat siapa di antara hamba yang ditetapkan. Ini video pasti bukan kebetulan. Pasti Allah menghendaki ada pelajaran dari video ini. Singa binatang buas tahu terima kasih kepada orang yang pernah menolongnya. si ibu ini ternyata pernah menolong singa itu. Singa ingat, diterkam, dipeluk, luar biasa dengan penuh kerinduan. Singa saja binatang buas tahu terima kasih. Bagaimana mungkin kita manusia berakal, beriman, tidak tahu terima kasih. Gitu kalau nonton video teh, jangan Makanya seringlah lihat yang tidak berpakaian di video, dunia binatang, supaya banyak hikmah. Hadirin, benar ini. Saya jadi mikir, singa binatang bisa memeluk begitu dahsyat orang yang pernah menolongnya. Apa gerangan si ibu ini, punya apa, kenapa singa begitu merindukannya? Ayo, ini bahan evaluasi kita. Kenapa klakson bunyi tidit-tidit, hah, cilaka, bapak pulang, lari dek, pada sembunyi anak-anak. Kenapa ibu datang, anak-anak pada sembunyi? Kenapa guru lonceng pada murid pada mules? Kenapa singa begitu merindukan? Oh, ini pelajaran betapa kekuatan kasih sayang dan keikhlasan tembus tuh ke perasaan singa. Ini bahan evaluasi. Saya aja lihat singa begitu, Pak, langsung, aduh, apakah anak-anak saya merindukan saya? Tidak. Kenapa anak-anak tidak seperti singa? Maksudnya pelukannya gitu. Apakah santri merindukan saya atau tidak? Jangan-jangan saya ke anak-anak kutang katit tayang, ya. Tahu artinya? Kurang kasih sayang dan kurang ketulusan. Karena binatang juga bisa merasakan. Bisa dipahami tidak, hadirin, ke arah mana pembicaraan saya ini? Jadi sayang kalau ada kejadian-kejadian tidak digunakan untuk evaluasi diri, maksudnya begitu. Oh, ini begini singa. Ada tiga tayangan singa tuh yang saya lihat itu, yang satu lagi Christian the Lion, yaitu dua pemuda membesarkan singa sampai singanya besar, lalu dilepas di cagar alam, di alam bebas. Kemudian sekian tahun kemudian datang mau ketemu dengan singa ini, dilarang, jangan, Pak. Sekarang singanya sudah hidup di alam bebas, sudah jadi singa liar. Ah, datang saja, dan singa turun dari gunung, makin lama mendekat, lari, negangkan, ternyata bukannya menerkam tapi memeluk penuh kerinduan kepada dua orang yang pernah mengasuhnya. Dan yang lebih dahsyat dari itu, singa ini juga membawa istri singa. Ya, istrinya, hadirin. Dan istri singa ini singa liar asli, tapi tetap baik, soleha. Dan membawa tiga anaknya berkenalan dengan pengasuhnya dan baik-baik saja. Saya pikir ini Allah ngajarin sesuatu nih dengan tayangan ini. Ini orang yang bikin, tapi Allah yang menghendaki ada tayangan ini. Enggak ada yang kebetulan. Ma khalaqta hadza batila. Ini ada pelajaran. Saya ulang-ulang lihat, Allah, apa yang kau kehendaki dengan adanya video ini? Oh, kenapa kita ke anak gak bisa kayak gini? Kenapa anak gak merindukan kita? Malah takut lagi kita datang. Kenapa ada istri yang menginginkan suaminya itikaf terus menerus? Atau lembur sajalah, Pak. Kenapa ada yang suami kalau mau pulang ke rumah mules? Ini masalah ketulusan, masalah kasih sayang. Nah, hadirin, kalau kita senang ya menafakuri kejadian demi kejadian lalu dijadikan bahan evaluasi diri, jangan kaget Allah nanti memberitahu banyak hal dalam hidup kita ini. termasuk kepahitan. Misalkan bapak anak di sekolah pacaran oleh guru, ditegur, kasih surat peringatan. Jangan marahin anak, Pak. Ini turunan siapa? Langsung ambil wudhu. Ya Allah, Engkau tahu masa laluku. Astagfirullah. Ampun, ya Allah. Ini dosa yang belum saya tebus. Ampun, ya Allah. Anak berbuat yang kurang baik, itu jadi jalan kita evaluasi diri. Serius, ibu bapak yang baik ya. Tidak ada yang mengancam kita selain dosa dan keburukan yang tidak kita akui, tidak kita taubati. Mudah-mudahan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin akan diberikan kepada kita. Allah sangat mencintai orang yang taubat dan mensucikan diri, sehingga kalau kita berubah, mudah-mudahan kita jadi jalan, keluarga kita berubah, anak-anak berubah, tetangga berubah, hadiah dari Allah bagi orang yang gigih mensucikan diri. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan merugi orang yang mengotorinya. Alhamdulillah. Terima kasih sahabatku, sampai jumpa minggu kedua Ahad yang akan datang ya. Tolong bantu doakan AA supaya diampuni Allah dan bisa istiqomah di dalam memperbaiki diri dan berbuat sesuatu di negeri ini juga bagi umat. Doa akhir majlis, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.